Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan tentang keutamaan sholat subuh dan asar dengan berjamaah. Kita mulai dari hadis yang ke-1050. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar wajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumu Allah wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum sallun wa atainahum wa hum sallun muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, para malaikat malam dan para malaikat siang bergiliran menjaga kalian. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang jaga malam naik ke langit, kemudian Allah menanyakan berita kepada mereka. Padahal Allah Ta'ala lebih tahu daripada para malaikat itu. Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Para malaikat menjawab, ketika kami tinggalkan, mereka sedang sholat. Ketika kami datang, mereka sudah sedang sholat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Taibarakofikum. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara tugas malaikat ialah mereka bertugas menjaga hamba-hamba Allah ketika malam dan siang. Di masjid-masjid. Malaikat malam mereka bertugas sejak asar. Sampai subuh. Malaikat siang bertugas sejak subuh sampai asar. Sehingga pertemuan di antara dua gelombang malaikat tadi terjadi pada waktu sholat subuh dan sholat asar. maka di sini ada faedah berikutnya yang bisa kita ambil, yakni tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah di masjid. Karena sholat subuh dan sholat asar di masjid saat itu dihadiri oleh dua gelombang malaikat. Malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang berjaga di siang hari. Mereka mendoakan kebaikan untuk para jamaah yang sedang sholat subuh dan sedang sholat asar. InsyaAllah barakallahu fikum. Ini kalau kita benar-benar memahami tentang kedudukan malaikat dan posisi mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sedapat mungkin untuk tidak absen sholat berjamaah di masjid, terkhusus sholat subuh dan sholat asar. Karena para malaikat yang hadir sangat banyak. Nah, sudah dapat keutamaan sholat subuhnya, sholat asarnya, dapat keutamaan bisa didoakan oleh banyak malaikat. Baik. Yang ketiga, para malaikat mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika naik ke langit kembali ke tempat mereka setelah berjaga. Allah Ta'ala menanyakan itu untuk membanggakan hamba-hambanya yang rajin sholat berjamaah, terkhusus sholat subuh dan sholat asar. Allah lebih tahu daripada para malaikat, tapi sengaja tanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku, wahai para malaikat, ketika kalian tinggalkan mereka. Maka para malaikat menjawab, ketika kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Ketika datang kepada mereka, mereka sudah sedang apa ini? Sholat. Malaikat yang berjaga di malam hari, ketika datang waktu asar, para hamba-hamba Allah tadi sedang sholat asar. Ketika mereka harus naik ke langit waktu subuh, juga dalam keadaan sholat. Nah, sehingga hal itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Mereka yang berjamaah di dua waktu tadi dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia. Tapi ujian memang ya. Justru sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah di masjid ini merupakan sesuatu yang dianggap berat oleh kebanyakan manusia yang tidak paham keutamaannya khususnya ya. Atau karena sifat malasnya yang terlalu berlebihan. Subuh itu waktunya tidurnya belum puas karena sering begadang. Nah, sudah tahu adzan tapi malas bangun, belum puas tidurnya, baru tidur menjelang subuh setelah lembur ya. Nah, sholat asar demikian, waktu di mana saat itu banyak manusia yang masih belum selesai dalam urusan pekerjaan mereka. Ini kerjanya kan masuk jam 7 pagi. Selesai jam 4 sore. Berarti sholat asar itu mereka masih menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Nah. Sehingga rata-rata tidak dapat jatah istirahat sore. Istirahat jangan siang ya. Sekalian makan siang istirahat. Tapi kalau sore enggak ada kan menyelesaikan. Apalagi yang masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Kita tahu sendiri, barakallahu, enggak akan pernah mendapat keutamaan ini. Subuh capek masih belum puas. Karena orang-orang yang seharian kerja biasanya itu kalau ngerti tentang kesehatan dan juga keutamaan tadi akan tidur di awal malam ya. Tapi justru mereka itu kalau sudah pulang kerja keluar lagi ya. Nah, untuk mencari sesuatu yang bikin pikiran mereka fresh ya. Nah, ya begadang malam sama teman-temannya ya. Nah, kopi tetap ada ya. Nah, untuk supaya bisa tahan kantuk. Sehingga mereka apa ini? Tidurnya terlalu malam. Dalam keadaan kecapean. Nah, kalau sudah tidurnya larut dalam kondisi capek, nah ini bangunnya susah. Barakallahu. Oleh sebab itulah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita ini dalam hidup ini mengejar target dunia, ataukah kita mengejar target menjadi hamba yang nilainya bagus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang target kita yang pertama enggak kita bahas ya, karena mereka sudah punya target dunia. Allah akan memberi mereka dunia tapi tidak bagian akhirat. Tapi target kita adalah menjadi hamba yang bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyesuaikan waktu bekerja dengan waktu-waktu ibadah supaya kita tidak luput dari keutamaan ibadah tadi. Nah, sehingga kalau memang kita cari kerja, carilah kerja yang kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Walaupun kalau dari sisi gaji lebih kecil daripada yang enggak memperdulikan waktu sholat. Insyaallah sedikit tapi barokah. Dapat keutamaan yang luar biasa di akhirat nanti. Atau carilah pekerjaan yang tidak mengikat, yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Maka ini lebih aman. Barakofiku. Nah, ini kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau menyesuaikan dengan ketentuan syariat, ataukah syariat yang harus menentukan dan menyesuaikan dengan keinginan kita. Kalau yang pertama, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kalau yang kedua, kita akan selalu dihadapkan pada kata terpaksa. Gimana lagi? Mau apa lagi? Gak bisa bertobat apa. Seolah-olah semuanya itu serba sulit. Ya, padahal yang menyulitkan itu ialah diri kita sendiri. Barakofikum. Ini penting ya. Seringkali saya ditanya para jamaah yang rajin taklim padahal ya, apalagi yang enggak pernah taklim ya, mungkin enggak pakai tanya mereka sudah paham itu. Untuk menyesuaikan dengan istirahatnya perusahaan, boleh enggak nunda-nunda sholat? Nah, gitu. Pertanyaan yang jelas jawabannya kan, enggak boleh kan. Nah, tapi dia itu pengen jawaban apa? Jawaban boleh. Nah ini, ditanya tujuannya ialah agar kita apa ini membolehkannya. Padahal jelas sudah jawabannya, dia sudah tahu enggak boleh. Tapi sapa nyono? Tanya sama Ustaz Fulan dibolehkan. Nanti kemana-mana namanya Ustaz tadi dibawa. Nah, ini pertanyaan yang sering menjebak saya itu gitu ya. Nah, kalau dijawab enggak boleh, dia putung. Kalau dijawab boleh, saya yang dosa, dia mau bawa nama saya terus. Nah, apa yang harus dilakukan? Dihapus saja WA-nya. Dia akan merasa, oh, berarti Ustaz sudah ngasih jawaban. Ya, dengan menghapus, ya, dan tidak menjawabnya. Jawabannya ialah saya tahu jawabannya, enggak boleh. Tapi kalau ditanya gimana kabarnya si Fulan, apakah masih menunda-nunda sholat? Jawabannya, ya normal. Berarti dia menganggap posisinya itu darurat. Padahal yang membuat darurat itu dia sendiri. Dan itu bukan darurat menurut syariat. Ini semuanya terkait dengan masalah sholat, belum yang lain. Ya, jelas ya. Sholat subuh, sholat asar, ini dua sholat yang paling utama di antara sholat lima waktu dengan berbagai keutamaan. Yang pertama, kemarin dijamin masuk surga. Yang kedua, tidak akan masuk neraka. Nah, yang ketiga, dapat jaminan perlindungan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini, nah ini. Tempat di mana dua gelombang malaikat berkumpul di masjid untuk mendoakan kebaikan para jamaah. Nah, kumpulnya di masjid, ya. Di malaikat itu turun berkumpulnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak di rumah. Nah, kemudian hadis berikutnya yang ke 1051. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatal badri. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlabu an salatin qabla tul isyamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa nadhar ila al qamar lailata arba'asrah. Nah, dari sahabat yang mulia Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat ke arah rembulan di bulan purnama. Nabi bersabda, sungguh kalian akan bisa melihat Rabb kalian seperti kalian bisa melihat bulan ini. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk melihatnya. Kalau kalian mampu, tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbitnya matahari dan dari sholat sebelum terbenamnya matahari, maka busalah. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafad Nabi melihat ke arah rembulan pada tanggal malam 14, berarti malam bulan purnama ya. Nah, tapi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, para sahabat sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat semangat untuk bermajlis bersama Nabi SAW dalam segala keadaan. Di masjid pengennya bermajlis sama Nabi, ya. Di luar rumah ketika ketemu Nabi kumpul lagi, ya. Nah, tujuannya apa? Agar mendapatkan faedah ilmu dari Nabi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi yang harus kita contoh dan kita teladani, ya. Kita hendaknya senang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu masjid. Untuk kalau ada ustaz-ustaz, ya, didekati, ditanya, ya, untuk mengambil faedah. Nah, itu supaya terus bisa mendapatkan faedah-faedah apa ini ilmiah. Jangan malah menjauh. Kalau menjauh, wah ini seolah-olah akan bebas, ya kan? Tapi sebetulnya kita akan menjatuhkan diri kita pada sesuatu yang menyulitkan. Saat kita sulit, gak tahu bagaimana solusinya, baru datang konsultasi, ya. Nah, terjepit, atau bahkan sudah terjadi baru konsultasi, ya. Nah, gak boleh kamu melakukan itu. Nah, sudah tak lakukan, sudah terlanjur. Gimana ini gitu? Sudah kamu lakukan, kamu nikmati, baru tanya, ya. Nah, ini gak boleh. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Baik, yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara kenikmatan terbesar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nadhar ila wajhillahil karim. Insyaallah, ya. Kalau kita bisa melihat rembulan di bulan purnama utuh, ya. Utuh, ya. Apalagi di negeri padang pasir, itu benar-benar langit itu terasa pendek. Ya. Ini kalau kita melakukan ibadah umrah di sana, coba malam-malam keluar, ya. Nah, agak menjauh gitu, ya, yang di padang pasir, ya. Nah, di kondak atau yang di sekitarnya, ya. Apalagi sampai saat itu adalah bulan purnama. Wah, benar-benar langit itu dekat. Bulannya itu besar, bulat. Indah. Gak jelas, ya. Mesti akan diabadikan. Video itu. Kenangan yang tidak akan terlupakan, ya kan? Nah, ngambil gitu. Masya Allah. Orang yang beriman nanti di akhirat benar-benar mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya melebihi surga dan apa yang ada di dalamnya. Nah, terus kita enggak bisa bayangkan saat ini, ya. Tapi kita benar-benar bisa berharap dengan cara tetap beriman dan berharap pada Allah untuk bisa melihat wajahnya di akhirat nanti. Nah, insya Allah benar-benar kenikmatan yang tiada tara bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ada sebagian keyakinan yang menyimpang yang mengatakan bahwasanya Allah enggak akan bisa dilihat kapanpun, dunia atau akhirat, ya. Ini keyakinan kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat dengan mata kepala, baik dunia maupun di akhirat nanti. Ini jelas mereka dasarnya ialah akal. Bertentangan dengan banyak nas-nas Al-Quran dan hadis. Di antaranya hadis yang kita baca ini, apalagi muttafaq alaih, sepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam, malah mereka campakkan begitu saja ya. Naam. Terus hadis mana yang sahih menurut mereka kalau bukan muttafaq alaih? Naam. Yuk akalnya itu ya. Naam. Kalau sudah main akal ya sudah. Enggak usah kita layani. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan di antara amalan yang memungkinkan seorang hamba bisa mendapatkan kehormatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh dan salat asar dengan berjamaah. Nabi bersabda, kalau kalian memiliki kemampuan, tidak terkalahkan untuk bisa melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa itu? Sholat subuh. Atau sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat apa? Sholat asar. Faf'alu. Maka kerahkan kemampuan kalian. Untuk apa? Untuk bisa mendapat kehormatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitu godaan, ujian menyebabkan banyak manusia yang kalah. Artinya kalah itu enggak melaksanakan sholat subuh dengan jamaah. Bablas ya. Nah. Coba sekarang kita rubah kebiasaan ya. Enggak usah nangkepi komentar-komentar yang enggak jelas. Kita berusaha tidur di awal malam. Nah, awal malam jam berapa? Maksimal jam 10 ya. Dah tidur. Banyak yang komentar ya kan. Gila-gila kok jam 10 sudah tidur ya. Nah. Ngapain kalau nggak tidur? Ya terserah dia nyampe. Taib. Jadi usahakan seperti itu. Atau temannya ngubungi bisa ketemu kak. Ya jam 10 aku mau tidur. Jam 10 sudah mau tidur. Itu orang kota yang malamnya seperti siangnya ya kan. Nah, 12 masih kelayapan. Nah. Kan semakin malam semakin terang ya kan. Nah, toko tutup ganti lagi bakul. Bakul tutup ganti lagi yang lesehan ya kan. Nah, sampai subuh. Nah, tutup ganti lagi pasar ya kan. Ya begitu. Enggak habis-habis. Nah ini. Coba diubah kebiasaannya. Masya Allah terasa enak segar ya. Nah. Begitu. Tidur di awal malam terus bangun. Nah, bangun bisa sholat tahajud semampunya ya, bisa baca Quran, banyak-banyak istighfar, kerjakan pekerjaan rumah, sholat subuh dengan jamaah, taklim habis subuh ya. Nah, sarapan pagi ya. Nah, dah seger. Tapi kalau berlomba-lomba untuk melekan, nah ini kuat-kuatan melekan, nah ini rawan bablas. Padahal kalau enggak sholat subuh berjamaah di masjid itu termasuk bagian tanda kemunafikan ya. Saya baru baca status. Statusnya santri saya ya, yang sudah menjadi seorang dai. Statusnya lumayan agak pedes tapi perlu diperhatikan ya. Katanya saya seandainya punya anak perempuan, kemudian dilamar oleh orang yang gak sholat subuh dengan berjamaah, sering bangun kesiangan, langsung saya tolak lamarannya, gitu. Walaupun anaknya ustadz, walaupun anaknya bos herbal, bos jubah, saya gak peduli, gitu. Karena kalau dia menyia-nyiakan sholatnya, pasti urusan yang lain akan disia-siakan. Statusnya kayak gitu. Ya, baik. Jadi kita seperti itu, masya Allah. Ini pengingat bagi kita, ya. Nah, jadi kalau mau ngopi, jangan terlalu malam. Ya, nah, ngopilah di saat kita. Nah, setelah ngopi bisa langsung tidur, ya. Tidak malam memperpanjang melek. Nah, menbablas subuhnya, ya. Baik. Termasuk dalam hal ini sholat asar, barakallahu'alaikum. Ya, kalau seandainya kita kerja, ya sudah minta istirahat asar. Kalau misalkan harus dipotongkan juga apa-apa, potong saja, ya. Nah, saya minta selesai kerja, Pak, menjelang asar gitu, nggak apa-apa, dipotong gaji saya per hari berapa nggak apa-apa. Gitu. Ya kalau kamu minta kayak gitu, sekalian aja kamu tak PHK, mana siapa gitu aja, nah, PHK, nah, siapa berani nggak? Nah, gajinya per hari 500.000, satu bulan berapa? Hah? 15. 15. Ada yang satu hari 1 juta. Ya, gajinya per bulan 30 juta. Nah. Berarti kalau menjelang asar selesai kerjanya 300.000 ya per hari ngono. Enggak masalah, masih banyak ya kan. Nah. Kalau di PHK gimana? Siap, siap gitu ya. Tapi syaratnya Pak, kalau saya di PHK ada pesangon gitu. Nah, modal Pak, anu jual gorengan. Ya, nah, barakallahu fikum. Seorang muslim yang baik agamanya itu enggak peduli dengan masalah itu. Nah, rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Insyaallah saya sampaikan nyaman, nikmat kalau enggak terikat itu ya. Nah, kita seperti burung yang terbang bebas. Mau tidur seharian itu bisa. Mau jalan-jalan sepuasnya itu bisa, ya. Mau kuliner mana-mana tanpa terikat kerjaan bisa, ya. Yang penting uangnya ada. Nah, bagaimana caranya? Ya kerjalah yang tidak mengikat, yang menghasilkan. Insya Allah, bumi Allah luas, ya. Nah, mitranya banyak, udah bikin komunitas, ya. Nah, komunitas mereka-mereka yang tidak terikat. Saling kerjasama, insya Allah bisa, ya. Nah, kamu mau jual apa? Ayo, kamu jual apa sudah? Kita sama-sama, ya. Nah, saling membantu. Jadi, insya Allah, kalau salafiyin, ahlussunnah wal jamaah dalam masalah itu saling ta'awun, gak masalah di PHK. Nah, barakallahu, yang penting dapat keutamaan, bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Nah, apa hukum jualan secara live di media sosial bagi seorang akhwat meskipun hanya suaranya? Wah, ini jualan suara. Walaupun dia tidak menyanyi, tapi dia bersuara untuk mempromosikan dagangannya dengan suara yang merdu. Ini parfum cocok untuk suami istri. Suara saya mungkin tidak laku jual, ya. Nah, tapi kalau suaranya akhwat merdu, wah ini. Apalagi ada kotak personnya. Wah, ini. Laki-laki itu kalau mendengar suara perempuan yang merdu, walaupun sebetulnya mukanya jelek, itu sudah tergoda. Dia pun enggak, oh ngaku. Padahal admin ngaku. Nah, padahal dia punya istri ngaku. Apalagi yang jomblo. Tergoda apa enggak? Oh, udah ngaku. Ya, nah. Jadi sebaiknya ditinggalkan barakallahu fikum. Ini bukan urusan halal haram atau apa, tapi urusan menghindari sesuatu yang menimbulkan fitnah. Nah, jika ayah meninggal dunia pada bulan Ramadan dalam keadaan sakit dan ayah sebelum meninggal tidak berpuasa selama 7 hari, apakah kita sebagai anak harus membayarkan utang puasa beliau? Nah, ini ada sebagian yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat cukup diganti dengan fidyah, ya. Adapun yang diganti oleh anaknya itu puasa nadar, ya. Mamata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Persiapa yang mati dalam keadaan memiliki tanggungan puasa, maka walinya yang mengganti puasanya. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasa Ramadan, puasa nadar. Ada yang mengatakan hanya puasa nadar saja. Yang kedua ini yang saya pilih. Silakan kalau yang lain pilih yang lain. Kalau puasa nadar, ini yang menggantikan puasanya ialah apa ini? Anaknya. Tapi kalau puasa Ramadan, maka diganti dengan apa ini? Fidyah. Nah, jadi saat itu sudah enggak mampu puasa karena sakit-sakitan, diperkirakan enggak mampu untuk membayar utangnya. Ya, nah, maka diganti fidyah. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.